Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwanil kiram wa akhwatil karimat. Iyakum wa baraka fikum. Kita memohon kepada Allah Jalla wa ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab. Sebagaimana ia telah mengumpulkan kita di majlis ilmu agama ini dan yang lainnya, agar ia juga mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Amin. Innahu waliyu dhalikal qadir alih. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyimak beberapa penjelasan dari Syekh terkait beberapa ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan seputar perihal syafa'ah, kapan syafa'ah itu diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala dan kepada siapa, siapa saja yang Allah Jalla wa'ala muliakan dengan syafa'at, dan kapan seorang itu jatuh ke dalam syirik terkait pembahasan syafa'ah. Ini telah kita ketahui pada penjelasan sebelumnya. Berikut ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menukilkan ucapan beberapa para ulama dan kesimpulan pembahasan ini di akhir bab ini. Baik, kita baca dan kita simak bersama. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, qala Abu al-Abbas, nafa Allah subhanahu amma siwahu kulla ma yata'allaqu bihi al-musyrikun, fa nafa an yakuna li ghairihi mulkun aw qisqun min aw yakuna aunan lillah wa lam yabqa illa asy-syafa'ah, فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا ينفع ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أبو العباس itu شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية صار علماء yang tahun 728 Hijriah. Beliau menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Jalla wa Ala telah meniadakan segala hal yang kaum musyrikin, para pelaku syirik bergantungan dengannya. Jalla wa'ala meniadakan selainnya, meniadakan kerajaan atau memiliki bagian dari kerajaan untuk selainnya. Di dalam Al-Quran juga Allah telah meniadakan selainnya pertolongan dari selainnya untuk Allah Jalla wa'ala. Dan ada yang tersisa kecuali syafa'ah. Artinya, di dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim tadi, Allah telah menjelaskan bahwa Allah Jalla wa'ala itu Maha Esa di dalam mengatur alam semesta ini. Dalam kekuasaannya, tiada yang memiliki kekuasaan selain Allah. Bahkan tiada yang memiliki sebagian kerajaan dalam mengatur alam semesta ini selain Allah. Tiada pula yang menolong dan membantu Allah di dalam mengatur alam semesta ini. Semua itu telah ditiadakan oleh Allah Jalla wa'ala dari sebab-sebab ketergantungan hati yang ada pada sebagian manusia kepada selain Allah Jalla wa'ala. Karena sesuatu itu dapat atau layak disembah, diibadahi selain Allah Jalla wa'ala apabila dia memiliki kerajaan, sebagian kerajaan, atau dia pembantu penolong Allah Jalla wa'ala. Rupanya itu semuanya telah Allah tiadakan. Dan tiada yang tersisa kecuali syafa'ah. Maka mereka pun menjadikan bab syafa'ah sebagai alasan mereka melakukan kesyirikan. Dengan alasan kami memang yakin, kami memang berkeyakinan bahwa tiada selain Allah yang mampu memberi, yang mampu mencegah dari kejelekan, yang mampu mengatur alam semesta ini, dan Allah Maha Esa di dalam mengatur alam semesta ini. Akan tetapi kedatangan kami ke tempat-tempat keramat ini, ke kuburan-kuburan para wali ini, tujuannya adalah mencari syafaat, bukan karena kami berkeyakinan mereka mampu mencipta dan mengatur alam semesta ini. Fabayyana anha la tanfa illa liman adzina lahur rabb. Maka Allah Jalla wa'ala pun jelaskan di dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim yang telah berlalu, bahwa syafaat pun tidak akan bermanfaat. Apakah syafaat para nabi, syafaat para malaikat, ataukah syafaat para awliya as-salihin, kecuali syafaat mereka tersebut diberikan kepada yang Allah Jalla wa'ala ridhai setelah izinnya. Dan Allah tidak akan meridhai para pelaku syirik. Dalam surat Al-Anbiya ayat 28, Allah berfirman, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Dan semua mereka yang telah diberikan keutamaan dengan syafaat dari kalangan para nabi, para malaikat dan orang-orang saleh, sekalipun mereka telah dimuliakan dengan syafaat, diberikan izin, tetapi syafaat mereka itu tidak akan bermanfaat kecuali mereka memberikannya kepada orang yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Dan Allah tidak akan meridhai pelaku syirik. Dan dengan seorang meminta syafaat kepada selain Allah Jalla wa'ala, dia telah jatuh ke dalam syirik. Sebagaimana yang telah kita ketahui dari beberapa ayat Al-Quranul Karim sebelumnya, Allah berfirman, قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا, ya. Kemudian juga alasannya, kaum musyrikin mana abuduhum illa limaqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak mengibadi dan tidak menyembah mereka kecuali agar mereka memberikan syafaat dan mendekatkan diri kami kepada Allah. Qala fa hadhihi syafa'atun lati yadhunnuha almusyrikun hiya muntafiyatun yawm alqiyamah kama nafaha alquran. Maka syafaat yang kaum musyrikin sangka dan duga tersebut, justru itulah syafaat yang Allah tiadakan pada hari kiamat dalam Al-Quranul Karim. Karena di dalam ayat Al-Quranul Karim, di dalam ayat Al-Quranul Karim ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa pada hari kiamat tidak ada syafaat. Ya, seperti pada ayat pertama yang boleh sebutkan dalam bab ini, ayat dari surat Al-An'am ayat 151, Allah menyatakan, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Mereka tidak akan memiliki penolong dan pemberi syafaat pada hari itu selain Allah Jalla wa Ala. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fa yasjudu li rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bis syafa'ati awwalan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengkabarkan bahwa dirinya pada hari kiamat di padang mahsyar, di saat seluruh manusia telah mendatangi Nabi Adam, Nabi Adam dan ulul azmi dari kalangan para rasul, agar mereka memohon dan meminta kepada Allah untuk disegerakan hisabnya manusia, dan mereka semua tidak berani memintanya kepada Allah, maka manusia pun datang kepada Nabi Muhammad, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang sujud kepada Allah Jalla wa Ala wa yahmadu, dan memuji Allah Jalla wa Ala. La yabda bi syafa'ah, Nabi tidak langsung memberikan syafaat, langsung memanggil fulan syafaat, fulan ini anak keturunanku syafaat, Habib fulan syafaat, Habib fulan ni syafaatku, Kiai fulan ni syafaatku, Abati fulan ya ron syafaat you, bagaimana you. La. Tetapi beliau sujud dan memuji Allah Jalla wa'ala. Setelah itu barulah Allah katakan, irfa'a ra'sak wa qul yusma wa sal tu'ta wa syfa'tu syafa'. Angkat kepalamu hai Nabi Muhammad, berkatalah niscaya akan didengar ucapanmu, memintalah niscaya akan diberikan, dan berilah syafaat, niscaya engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 3340 dan Al-Imam Muslim pada nomor 194. Syahidnya jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dimuliakan oleh Allah dengan syafaat, tetapi di padang mahsyar ketika manusia datang kepada beliau meminta kepada beliau untuk memohon kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab mereka, agar beliau memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Jalla wa'ala. Rupanya Nabi yang telah dimuliakan dengan syafaat saja tidak langsung meminta syafaat kepada Allah atau langsung memberikan syafaat kepada mereka. Tetapi yang Nabi lakukan adalah sujud kepada Allah Jalla wa'ala wa yahmaduh, memuji Allah Jalla wa'ala dengan, dalam riwayat disebutkan dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau memuji Allah dengannya, dan di bawah arsy-Nya. Maka Allah pun berfirman kepadanya, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wa qul yusma', berbicaralah karena ucapanmu akan didengar. Wa sa'al tu'ta, memintalah niscaya engkau akan diberikan. Wasyfa' tusyfa', maka dan berilah syafaat, niscaya engkau akan diizinkan memberikan syafaat. Maka setelah itu barulah beliau memberikan syafaat setelah Allah mengizinkannya, dan ya, pun hanya berlaku, hanya diperoleh oleh orang-orang yang diridhai oleh Allah dari kalangan. Qala wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nasi bi syafa'atik, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah, tanya Abu Hurairah. Ini menerangkan kepada kita semangatnya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal agama. Qal, maka Nabi pun menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ini syaratnya, dan ini bukan syarat yang mudah. Khalisan min qalbi, ikhlas dari dalam hatinya. Sekilas ketika kita mendengar kalimat ikhlas adalah kalimat yang ringan ya, dan ujangan yang biasa. Tetapi ketika kita berusaha meraih predikat ikhlas, disitulah kita sadar dan memahami betapa sulit dan betapa beratnya ikhlas itu. Sampai-sampai sebagian ulama salaf yaitu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashadd 'alayya min niyyati." Sungguh tiada sesuatu yang lebih berat, yang lebih sulit untuk aku luruskan selain daripada niatku. Oleh karenanya hati dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun, li'annahu yang qalaba yang qalibu. Qalbun, sesuatu yang terbalik, dia mudah berbolak-balik. Apabila sekaliber al-imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala saja berkata demikian, lalu bagaimana dengan kita? Ini syaratnya. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, tulus dari hatinya. Menunjukkan kata para ulama bahwa keutamaan la ilaha illallah itu hanya diperoleh tatkala seseorang meninggalkan syirik. Ya. Kenapa? Karena memang kata la ilaha illallah itu adalah kata kalimat tauhid, adalah simbol tauhid. Dan lawan utama la ilaha illallah adalah syirik. Oleh karenanya kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan mengucapkannya. Karena mereka tahu konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah adalah meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, harus meninggalkan segala bentuk ritual syirik. Karena mereka orang Arab dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat ya, dengan bahasa Arab yang maknanya adalah la ma'budu bihaq illallah, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Dalam ayat ini, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dialah Allah sesembahan yang berhak diibadahi satu-satunya. Adapun sesembahan yang disembah selainnya semuanya batil. Maka mereka pun enggan mengucapkannya. Di dalam surat Sad, Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa mereka memahami makna dan konsekuensi la ilaha illallah sehingga mereka pun menolaknya. Aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini akan menjadikan seluruh sesembahan ini menjadi satu? Semua ini harus kita tinggalkan. Kita enggak boleh lagi mencari syahwat tawasul kepada kuburan ini, ke tempat-tempat keramat ini, menyembelih untuk tempat keramat ini, bernazar tempat keramat ini kecuali hanya untuk Allah. Sungguh ini sesuatu yang aneh. Ini menerangkan kepada kita, kata para ulama, bahwa mereka jahiliyah memahami makna la ilaha illallah dan konsekuensinya, bahwa makna la ilaha illallah adalah memurnikan ibadah, tujuan dalam ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan tidak memalingkan satupun dari ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala, dan konsekuensinya adalah meninggalkan kesyirikan. Oleh karenanya mereka enggan mengucapkannya. Yang kedua, dalam hadis ini Nabi tekankan kembali khalisan min qalbih, ikhlas dari hatinya. Dan pelaku syirik, orang yang tidak ikhlas, karena musyrik lawannya adalah mukhlis, ikhlas lawannya adalah syirik, sebagaimana tauhid lawannya bid'ah, sunnah lawannya bid'ah, ahlus sunnah lawan ahlul bid'ah. Maka bagaimana mungkin seorang memperoleh keutamaan ini, yaitu memperoleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara ia sendiri melakukan sesuatu yang itu bertentangan dengan la ilaha illallah, bahkan lawan utamanya la ilaha illallah yaitu syirik. Oleh karenanya di dalam ayat Al-Qur'anul Karim dalam mentakrir tauhid itu tidak hanya menyebutkan keutamaan orang yang mentauhidkan Allah, tidak hanya menyebutkan keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi Allah pertegaskan kembali di dalam beberapa ayat dengan Allah terangkan, sebutkan ancaman kepada orang-orang yang melakukan syirik, untuk menjelaskan bahwa tauhid yang sesungguhnya, bahwa keutamaan mengucapkan la ilaha illallah itu tatkala seorang mentauhidkan Allah sehingga dia tidak melakukan kesyirikan lagi kepada Allah sekecil apapun. Jelas? Sebagai contoh firman Allah dalam surat Al-Maidah, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan dosa syirik, maka Allah haramkan syurga untuknya. Ya. Dan tempatnya adalah neraka, dan tiada penolong untuk para pelaku syirik kezaliman. Di dalam surat Az-Zumar, Allah Jalla wa'ala menurunkan ayat sucinya kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, menyatakan, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh-sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada Nabi-Nabi sebelum engkau, apabila engkau melakukan kesyirikan, maka seluruh ibadah yang telah engkau lakukan itu akan hangus, dan engkau akan menjadi dari golongan yang merugi. Di dalam surat At-Taubah, setelah Allah menyebutkan beberapa para nabi sebelumnya, Allah menyatakan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Dan andai kata mereka berbuat syirik, maka semua amalan mereka akan hangus. Pertanyaannya, para nabi dan para rasul, mereka mengucapkan la ilaha illallah enggak? Enggak. Pasti, bahkan mereka lah yang mengajak umat mengucapkan la ilaha illallah. Mereka ahli ibadah bukan? Ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa, ahli doa, ahli akhlak. Tetapi Allah katakan la in asyrak la ihbatanna amaluk. Jika engkau wahai Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelummu itu jatuh ke dalam syirik, mati masih membawa dosa syirik, maka seluruh ibadah yang telah kalian kerjakan seumur hidup ini akan hangus dan kalian akan merugi. Ini kepada siapa? Kepada para nabi dan para rasul, ya, yang membawa la ilaha illallah, ya. Dan dari semenjak kecilnya mereka telah dijaga dari kesyirikan. Lalu bagaimana dengan selain mereka? Ya. Sehingga ini bantahan yang cukup jelas kepada orang-orang yang menyatakan, bagaimana kamu katakan sebagian orang itu akan masuk ke dalam neraka sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah, hanya karena mereka mencari syafaat tawasul kepada kuburan, menyembelih ke kuburan, menyembelih ke laut, bernadar kepada selain Allah, kita katakan kita tidak menyatakan demikian. Yang menyatakan demikian adalah Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya yang menyebutkan keutamaan orang yang mati mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dengan dari hatinya mengharapkan wajah Allah. Allah dan Rasulnya pula yang memvonis kekal di dalam neraka orang-orang yang mati masih membawa dosa syirik. Bahkan lebih dari itu, Allah yang menyatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar, dan Allah dan Rasulnya pula yang mengancam para pelaku zina, para pembunuh, para peminum khamar, para penjudi, pemakan riba dan sebagainya dari maksiat-maksiat yang ada dengan neraka. Oleh karenanya para ulama menyatakan la yatimmu la yatimul hukmu illa bitawaffurihi wa bitawaffuri syurutihi wa intifai mawani'i. Suatu hukum, ya, hukum dengan syurga atau neraka atau yang lainnya, itu tidak akan sempurna kecuali seluruh syaratnya itu telah ia realisasikan dan dia telah meninggalkan penghalang-penghalang memperoleh hukum tersebut. Sebagai contoh, dalam hadis ini Nabi memberikan hukum kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, hukum dia adalah mendapatkan syafaat. Syaratnya apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ingat juga dia harus meninggalkan penghalang mendapatkan keutamaan ini. Di antara penghalang mendapatkan keutamaan ini adalah yang paling besarnya adalah syirik. Seperti orang yang salat, ya, syarat salat sudah dia lakukan. Wudu, ya, suci menghadap kiblat. Rukun-rukun salat ia lakukan, wajibat salat ia lakukan. Tetapi dia telah melakukan penghalang salat. Setelah itu dia melakukan pembatal Islam, atau sedang salat dia melakukan pembatal salat, berbicara keluar angin dari anusnya, salatnya batal. Demikian pula Islam. Islam itu memiliki pembatal-pembatalnya, yang diantaranya adalah syirik besar, sebagaimana salat itu memiliki pembatal-pembatalnya. Maka kata Syekh, fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas biiznillah. Syafaat yang akan diberikan oleh Nabi SAW dengan izin Allah Jalla wa'ala itu hanya untuk mereka orang-orang yang mati di atas tauhid, orang-orang yang ikhlas. Karena sabda beliau di atas, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, maka ialah orang yang paling bahagia dengan syafaatku. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita keikhlasan dan membersihkan dari hati kita segala bentuk kesyirikan. Qala wala takunu liman asyraka billah. Dan syafaat itu tidak akan diperoleh oleh orang yang melakukan syirik kepada Allah, karena Nabi menyatakan khalisan min qalbi. Dia orang yang ikhlas, dan syirik ada lawannya ikhlas. Qala wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu huwa alladhi yatafaddal ala ahli al-ikhlas fayaghfiru lahum biwasitati du'a'i man udhina lahu an yashfa' liyukrimahum wa yanal al-mahmud maqam al-mahmud. Dan hakikatnya adalah Allah Jalla wa'ala lah yang memberikan keutamaannya kepada ahli tauhid, ahli ikhlas, sehingga ia mengampuni dosa-dosa mereka sebab doa syafaat hamba-hambanya yang dimuliakan dengan syafaat, baik dari kalangan para nabi, para malaikat, ataukah orang-orang soleh setelah ia mengizinkannya. Liyukrimahu, Allah ingin memuliakan Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, wa yanal al-maqam al-mahmud, dan memperoleh maqam al-mahmuda yang Allah sebutkan di dalam Al-Isra, di mana di saat seluruh para nabi angkat tangan tidak berani memohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk memberikan syafaat kepada manusia agar mereka disegerakan hisabnya, maka hanya nabi yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala dengan syafaat al-uthma tersebut. Nabi pun datang sujud di bawah arsy Allah, memuji, memuja Allah. Kemudian Allah pun menyatakan, angkat kepalamu, berbicaralah, engkau akan didengar, mintalah, engkau akan diberikan, dan berilah syafaat, engkau akan diizinkan memberi syafaat. Dan perlu diketahui, dan ini harus selalu kita ingat terkait masalah syafaat, satu Oh, firman Allah Jalla wa'ala yang telah berlalu. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Sekalipun para nabi, para rasul, para malaikat, orang-orang saleh itu telah dimuliakan oleh Allah dengan syafaat. Mereka akan diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk memberikan syafaat kepada ahli tauhid. Namun perlu kita ketahui bahawa seluruh syafaat itu adalah milik Allah Jalla wa'ala. Bukan berarti Allah terpaksa untuk melakukan sesuatu karena syafaat para nabi lah. Tiada makhluk yang bisa memaksa Allah Jalla wa'ala. Tetapi memang Allah Jalla wa'ala maha hikmah. Dia melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Hikmah dia melakukan dengan hikmah dan keadilannya untuk menentukan suatu hukum. Kemudian setelah syafaatnya mereka, pemberi syafaat dengan izin Allah Jalla wa'ala dan kepada orang yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau Allah berkehendak tanpa syafaat, maka Allah akan melakukannya. Baik mengeluarkan siapa saja yang telah dia masukkan ke dalam neraka, ataukah menyegerakan mereka penduduk syurga untuk segera masuk ke dalam syurga sekalipun tanpa syafaat. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Dan Allah tidak boleh ditanya kenapa melakukan sesuatu, tetapi manusialah yang akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala kenapa mereka melakukan sesuatu. Jelas ya. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Maka barang siapa yang ingin memperoleh syafaat Nabi pada maqaman mahmuda dan seterusnya, juga syafaat para malaikat, syafaat para wali-wali Allah, orang-orang saleh, maka hendaknya dia menjaga tauhid dan berusaha untuk mati dalam keadaan ikhlas, tidak membawa dosa syirik. Karena Nabi memastikan orang yang mati tidak membawa syirik, dia adalah orang yang paling bahagia dengan syafaatku. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Qala fasyafa'atu allati nafaha alquran ma kana fiha syirk. Maka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang di dalamnya menjelaskan bahwa syafaat itu tidak akan bermanfaat dan tidak ada pemberi syafaat di hari kiamat, itu adalah syafaat yang terkandung di dalamnya syirik. Maksudnya apa? Bahwa pelaku syirik tidak akan menerima syafaat siapapun. La tanfa'um syafa'atu syafi'in. Sekalipun para malaikat, para nabi, dan orang-orang saleh itu dimuliakan dengan syafaat, ya, tetapi Allah tidak akan mengizinkan mereka untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang mati masih membawa dosa syirik. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Itulah yang dimaksud oleh Allah Jalla wa'ala di dalam ayat-ayat yang di dalamnya ada peniadaan syafaat pada hari kiamat, yaitu syafaat untuk para pelaku syirik atau syafaat yang diminta kepada selain Allah Jalla wa'ala. Qala walihada athbata syafa'ata bi'idnihi fi mawadhi'. Oleh karenanya, di dalam beberapa tempat dari Al-Quranul Karim, Allah menetapkan bahwa syafaat itu ada. Qala wa qad bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah menjelaskan bahwa syafaat itu tidak akan diberikan kecuali kepada ahli tauhid dan ikhlas. Intaha kalamuhu. Selesai ucapan beliau. Baik, ini ucapan Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah yang wafat pada tahun 788 Hijriah. Maksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di atas adalah, yang pertama kata beliau, anna fihi syarhan wa tafsiran lima fi hadzal bab min al-ayat. Karena ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang beliau sebutkan di atas itu menambahkan penjelasan terhadap ayat-ayat yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebelumnya dalam bab ini. Kenapa? Yang pertama, sifatu asy-syafa'atil manfiyah wa sifatu syafa'atil mutsabbatah. Bahwa syafaat itu di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada ayat-ayat yang meniadakan syafaat, yang menyatakan di hari kiamat tidak ada syafaat dan tidak ada yang mampu memberikan syafaat. Dan di dalam sebagian yang lain, ayat yang lain, Allah menyatakan ada syafaat. Ya. Tetapi limanir tawa, kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah. Ya. Illa min ba'di ayat dan Allah, setelah Allah Jalla wa'ala izinkan. Maka ucapan Syekhul Islam ini memperjelaskan bahwa tiada kontradiksi antara ayat-ayat tersebut. Maka jangan seorang menyatakan bagaimana ini sebagian, di sebagian ayat Allah katakan tidak ada syafaat di hari kiamat, tetapi di sebagian ayat yang lain Allah menyatakan di hari kiamat itu ada syafaat. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwa syafaat yang Allah katakan tidak ada dan tidak berguna di hari kiamat itu adalah syafaat kepada orang yang mati masih membawa dosa syirik. Adapun ayat-ayat menyatakan bahwa ada syafaat di hari kiamat, itulah syafaat yang telah Allah izinkan kepada hamba-hambanya dari kalangan para nabi, para malaikat atau orang-orang soleh yang ia muliakan dengan syafaat, dan kepada orang-orang yang Allah ridhai dari kalangan ahli tauhid yang mati tidak membawa dosa syirik. Asa'ani. Yang kedua, ذكر شفاعة القبرى وهي المقام المحمود وماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن لها يؤذن له فيها. Ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala di atas menerangkan kepada kita bahwa Nabi SAW dikhususkan, diistimewakan oleh Allah dengan syafaat yang paling besar, yaitu Al-Maqam Al-Mahmud, yang telah kita simak rinciannya pada pertemuan yang lalu dan juga di awal kajian tadi. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sehingga Allah mengizinkan beliau untuk memberikan syafaat yang paling besar tersebut. Jawabannya adalah karena beliau datang sujud di bawah arsy Allah memuja dan memuji Allah Jalla wa'ala, dan beliau tetap sujud sampai Allah memerintahkan beliau bangkit dari sujud. Ya, ini Nabi saja tidak langsung ya menyatakan kamu dapat syafaatku, kamu dapat syafaatku, ya Allah berikan sifulan ini, berikan. La, beliau justru yang pertama kali beliau lakukan itu adalah sujud memuja memuji Allah Jalla wa'ala, sampai Allah berkata kepadanya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, irfa'a ra'sak, angkat kepalamu dari sujud. Wa qul tusma', berbicaralah, akan didengar ucapanmu. Wa sal tu'ta, mimintalah, niscaya engkau akan diberikan. Wa syfa' tusyaffa', dan berilah syafaat, niscaya engkau akan diizinkan memberi syafaat. Ats-tsalitsah, faedah ketiga dari ucapan Syekhul Islam di atas adalah anna as'adan nasi bis syafa'ati ahlul iman, bahwa manusia yang paling bahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya adalah mereka ahlul iman. Dan kalimat iman adalah tauhid, karena iman yang sesungguhnya adalah tauhid. Karena kita semua paham bahwa iman memiliki tiga rukun: iman kepada Allah, iman kepada para rasul, iman kepada para malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada kitab-kitab samawi, iman kepada takdir. Enam rukun iman. Dan rukun iman kepada Allah Jalla wa'ala adalah mentauhidkan ia dalam rububiyah, mentauhidkan ia dalam ibadah, dan mentauhidkan ia dalam nama-nama dan sifat-sifat yang dengan itu seorang akan bersih dari syirik. Dan kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim, di sebagian tempat menyebutkan keutamaan dan janji-janji indah dari Allah Jalla wa'ala untuk orang-orang yang memiliki iman dan amal saleh. Tetapi di sebagian ayat yang lain Allah rinci dan Allah sebutkan rincian kriteria mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, yang apabila kita mencermatinya, kriteria utama dan yang paling besar mereka adalah tauhid kepada Allah, tidak melakukan syirik kepadanya. Apa sebagai contohnya? Perhatikan 10 ayat ya dari surat ayat 10 ayat akhir dari surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. توحيد, عقيدة yang lurus. Oleh karenanya Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan barang siapa yang melakukan amal saleh, baik dia lelaki-lelaki ataukah wanita, dan dia beriman, kata para ulama, ini syaratnya. Dia iman. Ya. Apabila dia melakukan suatu amalan, ibadah, ibadah tersebut sesuai dengan sunnah Nabi. Dan di saat dia melakukan ibadah tersebut, dia ikhlas ketika melakukan ibadah tersebut, tetapi imannya enggak benar. Dia punya akidah yang membatalkan Islamnya, seperti meragukan keberadaan syurga, meragukan kehidupan alam barzakh, ya, tidak mengimani bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah. Dia meragukan kekekalan di dalam neraka, kekekalannya mereka Yahud, Nasara dan kaum musyrikin yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neraka. Ini adalah akidah-akidah yang membatalkan Islam. Maka ayat ini Allah, para ulama katakan, menerangkan kepada kita pentingnya pembahasan aqidah. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang saleh, dia seorang laki-laki kah atau seorang wanita, dan dia beriman, memiliki akidah yang lurus, tidak ada padanya akidah-akidah yang membatalkan Islam, maka kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah di dunia dan alam barzakh serta di akhirat, dan kami akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang ia perbuat. Nah, sebagai contoh, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, kalau antum membuka kitab Sahih Muslim dalam pembahasan al-iman, hadis yang pertama kali antum dapatkan adalah hadis yang menerangkan bahwa beberapa masyarakat Iraq bertemu dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang sedang tawaf di Ka'bah. Mereka menceritakan kepada beliau bahwa di Iraq ada seorang tokoh agama yang ditokohkan, tetapi dia punya akidah innal amra unuf. U, ya, okay, ya. Hamzatul qata' bukan ain. Ya, innal amra unuf. Apa itu? Yaitu akidah al-unuf, bahwa sesuatu itu diketahui secara rinci oleh Allah apabila sesuatu itu sudah terjadi. Seperti ucapan sebagian orang, kalau sudah terjadi baru dikatakan takdir, kalau belum terjadi mah itu bukan takdir. Ini namanya akidah innal amra unuf. Ya. Qadariyah yang paling parah, yang paling ekstrim adalah Qadariyah tersebut, yang memiliki akidah tersebut. Mendengar demikian, maka Abdullah bin Umar yang sedang tawaf langsung berkata kepada mereka, akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni walau annahum anfaqu mithla uhdin dhahaba lama qabilahu Allah minhum hatta yu'minu bil qadar. Katakan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka bukan dari golonganku, dan andai kata mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka sehingga mereka mengimani takdir. Di dalam ucapan beliau ini, kata para ulama, menerangkan bahwa beliau menganggap mereka kafir, murtad, batal Islamnya karena dua poin dari ucapan beliau. Yang pertama, beliau berlepas diri dari mereka, dan bahwa mereka bukan dari golongan beliau. Ini menunjukkan mereka bukan mukmin lagi dengan akidah tersebut. Karena kalau masih mukmin, seorang tidak boleh berlepas diri dari saudaranya. Karena Allah berfirman, ba'dukum min ba'd innamal mu'minuna ikhwah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Yang kedua, beliau menyatakan, andai kata mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah tidak akan menerimanya dari mereka. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Tidaklah sedekah-sedekah mereka itu ditolak oleh Allah Jalla wa Ala melainkan karena kekufuran yang ada pada diri mereka. Maka pembahasan akidah itu cukup penting, jemaah. Yang di antara jeratan syaitan dan tipu daya ia kepada sebagian orang yang menuntut ilmu agama adalah dibuat malas belajar kitab-kitab akidah. Karena dia tahu sumber keselamatan yang sesungguhnya, sumber kelurusan pada ibadah, akhlak dan muamalah adalah akidah yang lurus. Akidah yang lurus akan menuntun seorang beribadah kepada Allah dengan benar. Akidah yang lurus akan menuntun seorang memiliki akhlakul karimah. Dengan akidah yang benar, dia akan tahu ya pintu-pintu syirik sehingga dia bisa selamat dari syirik, sehingga dia akan memperoleh keutamaan mati di atas tauhid untuk langsung masuk syurga tanpa hisab dan tanpa adab. Ataupun andai kata dia harus dimasukkan ke dalam neraka karena ada maksiat-maksiat yang belum diampuni oleh Allah, maka dia akan selamat dari kekekalan di dalam neraka, dan kedua-duanya itu tidak diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya. Oleh karenanya kalau ada pembahasan akidah ya, biasanya tetap yang mengikutinya sedikit ya, dan terkadang yang mengikutinya sambil ngantuk ya. Tapi begitu ada pembahasan kiat-kiat sukses dalam mendirikan rumah tangga, tips agar sukses poligami, masya Allah. Ya yang tadi kalau pelajaran akidah duduknya paling belakang, masya Allah, langsung duduk di saf pertama dan paling semangat share info kajian tersebut. Gak ada salahnya, tapi keliru apabila semangat belajar ilmu fikih muamalah melebihi semangat belajar akidah. Dan dari situlah masuk kelebayan dan kelemahan dalam agama. Kelebayan dan kealayan itu hanya datang dari kelemahan akidah ya ikhwan. Nah, karena dengan akidah yang lurus orang akan selamat dari syirik dan bid'ah. Dan dia akan dituntun oleh akidah yang lurus kepada fikih ibadah yang lurus dan akhlakul karimah. Oleh karenanya 13 tahun Nabi di Mekah hanya meluruskan akidah, belum membahas ahkam. Jelas? Qala faidah, kata Syekh Shalal Fauzan, faidah lahu sallallahu alaihi wasallam sittatu anwa'in min asy-syafa'. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 6 macam syafaat. Namun telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dari 6 ini hanya 3 yang khusus beliau dan tidak dimiliki oleh selain beliau. Yang pertama asy-syafa'atul kubra allati yahtassu biha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hiya syafa'atu li ahli al-mawqif liyafsil Allahu bainahum wa yurihahum min maqamihim fil mawqif. Yang pertama adalah syafaat yang paling besar yang Allah Jalla wa'ala istimewakan Nabi kita SAW dengannya, yaitu syafaat beliau kepada manusia yang sedang berada di mauqif padang mahsyar. Mereka dibangkitkan dari kuburan mereka dan diberdirikan oleh Allah Jalla wa'ala di padang mahsyar. Dalam keadaan tidak lihufatan uratan ghurla, dalam keadaan tidak berpakaian selai benang pun, tidak beralas kaki dan tidak disunat. Hadis ini Aisyah radhiyallahu anha dari al-Imam, riwayat al-Imam al-Bukhari. Tudna syamsu minan nasi qadaran mail, di saat itu matahari didekatkan dari mereka sejarak 1 mil. Fayakunu nasu fil araq bi qadri a'malihim, maka manusia berkeringat di saat itu sesuai dengan maksiat yang telah mereka lakukan di dunia. Faminhum man yakunu ila ka'bay, di antara mereka ada yang keringatnya sudah sampai ke mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila saqih, ada antara mereka ada yang keringatnya sudah sampai ke betisnya, ke lututnya, ke pinggangnya. Wa minhum man yujimu al-araqu iljaman, dan di antara mereka ada yang sudah tenggelam dengan keringatnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu an. Maka Nabi SAW memberikan syafaat untuk mereka setelah memuji, sujud di bawah arsy, memuji dan memuja Allah Jalla wa Ala, meminta kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab mereka dan menenangkan mereka dari berdirinya mereka di padang mahsyar yang mengerikan tersebut. Athani, macam syirik, syafaat yang kedua yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah syafa'atuhu li ahli al-jannah hatta yadkhuluha. Syafaat beliau kepada penduduk syurga untuk mereka agar mereka segera masuk ke dalam syurga. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari penduduk syurga dan menyelamatkan kita dari neraka. Amin. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alih. Al-thalith, dan yang ketiga adalah asyafa'atu liqawmi minal usah istawjabu dukhulan nar alla yadukhuluha. Adalah syafaat beliau kepada ahli, para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid, yang mereka sudah difonis masuk syurga, harus masuk neraka. Kemudian dengan syafaat, sebab syafaat Nabi Muhammad SAW, mereka pun tidak masuk ke dalam neraka. Yang keempat, asy-syafa'atu fi qaumin minal usad dakhulun nar ay yakhruju minha. Syafaat beliau kepada para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid yang telah masuk ke neraka agar mereka segera keluar darinya. Yang kelima, asy-syafa'atu fi qaumin min ahli al-jannah li ziyadati thawabihim wa rifati darajatihim. Syafaat beliau kepada sebagian penduduk syurga agar ditambahkan pahala dan diangkatkan derajat mereka di dalam syurga. As-sadis, yang keenam, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi 'ammihi Abi Thalib an yukhaffifa 'anhu 'adzaban nar. Syafaat beliau kepada paman beliau Abu Thalib agar diringankan azab di dalam neraka untuk dia. Bukan untuk dikeluarkan dari neraka, tetapi untuk diringankan. Kekal tetap kekal. Karena mati ala millati Abdul Muttalib, di atas agama nenek moyang. Abdul Muttalib tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan telah saya nukilkan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebelumnya. Bahwa dari enam ini, tiga yang khusus untuk Nabi SAW. Yang pertama syafaatul kubra, yang kedua syafaat beliau kepada penduduk syurga yang sudah melewati as-sirat, kemudian mendapati pintu syurga masih tertutup, maka Nabi memberikan syafaat, pintu syurga pun dibukakan setelah itu. Yang ketiga adalah syafaat beliau kepada pamannya. Adapun tiga lagi ini dimiliki oleh Nabi, para malaikat dan orang-orang saleh untuk ahli tauhid. Enam. Dengan ini kita telah selesai dari bab yang menjelaskan kepada kita pembahasan syafaat ini, dan insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan.